Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Siang jadi hilang di malam, alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Terbayang lambayannya salju terbakar kehangatan. Akan terbentangnya.